Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu semua sehat? Api? Pripun kabare? Muka-muka sing hadir, sing melu, rezekine sugih. Melebu kabeh nang surga. Dah, bisanya itu aja. Saya sampai ke Masjid Agung Klaten, Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, tabarakallah. Cantik sekali masjidnya. Bagus. Warnanya coklat. Tuai, cowok Klaten. Bagi siapa yang ingin sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, belum tercapai cita-citanya, datang saja ke Klaten. Betul? Malam ini Masya Allah, tabarakallah, di setengah kesibukannya, ada yang hadir, ada yang tidak, tapi semuanya saya sebutkan. Ibu Bupati Klaten, Bapak Wakil Bupati Klaten, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres beserta jajaran, Bapak Dandim, Kepala Kantor Kementerian Agama, disusul dengan Majelis Ulama Indonesia, ketua-ketua ormas Islam se-Kabupaten Klaten, Ustadz Salim Afillah, Habib Ja'far Al-Jufri, Ustadz Heru, Ustadz Hani Boni. Susah juga saya ngapal banyak sekali. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sing urung rabi dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema besarnya ojo leren dadi wong apik. Tapi ada judul kecilnya ojo leren silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Masjid Agung Klaten, bahwa masjid ini didirikan atas biaya Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Klaten, full untuk menyatukan umat sehingga semua kaum muslimin yang ada di Kabupaten Klaten menemukan persatuannya di dalam masjid. Jadi ini penting. Semua bupati, gubernur, wali kota dari Sabang sampai Papua yang bingung menemukan umat, maka silakan datang itu dibanding ke Kabupaten Klaten. Betul. Allahu Akbar. Karena ini sekarang luar biasa. Bingung kami Ustaz. Sudah diundang Ustaz ceramah enggak selesai. Kami anggap kedatangan Ustadz menyelesaikan masalah. Ternyata setelah Ustadz pulang muncul masalah baru. Tapi ketika ulil amri yarfa'ul khilaf, pemimpin mengangkat konflik di antara masyarakat, akhirnya masjid ini menyatukan harapan persatu daerah-daerah lain. Bayangkan saja, di kantor orang punya masalah, di jalan kena tilang, pulang ke rumah masalah makin besar. Dia ingin supaya dia datang ke masjid mengadu kepada Allah, dengar tausiah, masalahnya selesai. Betul? Begitu sampai di masjid, dia dihadapkan lagi dengan masalah. Akhirnya dia mencari solusi dengan makan pil anjing gila, menghisap ganja, pakai narkoba, dan seterusnya. Mau jadi apa umat ini? Maka ketika di Masjid Agung Klaten, Masya Allah, tabarakallah, tarawihnya aja dua kloter. Bukan kata saya, ketua mas yang ngomong tadi. Tapi bukan berarti dua kelompok itu terpisah. Dua nambah. Itu mazhab apa namanya? Mazhab Klaten. Dua-duanya dapat. Ada kitab judulnya Fatawa Al-Azhar. Kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Yang jawab masalahnya namanya Syekh Atiyah Sokor. Seringkali Ustaz Abdul Somad disangka orang menjawab pertanyaan. Saya enggak pernah jawab. Saya cuma membacakan fatwa para ulama. Banyak yang nanya, Ustaz Somad, ketika kami nonton Ustaz di YouTube, kok Ustaz bisa jawab semua ya? Itu yang diupload yang bisa aja. Yang enggak bisa enggak diupload. Jadi ketika Syekh Atiyah Sokor di sholat tarawih, pasti seperti mazhab Klaten tadi. Kata Syekh Atiyah Sokor, ini kata Syekh Atiyah Sokor ya, Mufti Al-Azhar, Ulama Azhar, saya membacakan aja. Kata beliau, awalnya 8 rakaat sampai kaki Nabi bengkak. Hatta tatafattara qadamahu. Lalu kemudian pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, naik pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka dipanggillah imam namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dibuatlah 20 rakaat dengan ayatnya diperpendek. Jadi kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas. Dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Tapi di Masjid Agung Klaten, Masjid Al-Aqsa, kedua-duanya. Bagi yang meyakini 8-3, dia salam selesai. Bagi yang ingin lengkap 20, nanti di akhir dia bisa witir. Asal jangan dua kali witir. La witrani fi lailatin. Gak boleh dua kali witir dalam satu malam. Kenapa gak boleh dua kali witir dalam satu malam? Karena witir artinya ganjil. Kalau 3 tambah 3, gak ganjil lagi. Itu namanya genap. Masya Allah, tabarakallah. Dan ketika menyusun jadwal khutbah Jumat, itu kirimkan surat permohonan kepada ormas, dan ormaslah yang mengirim khotib-khotibnya, sehingga masyarakat bisa tenang. Kenapa? Karena khotib tenangnya menyatukan buaya itu mudah. Yang susah itu menyatukan pawang buaya. Klaten, pawang-pawangnya bisa disatukan. Atapnya adalah Masjid Agung, Masjid Pemerintah Daerah. Ini salah satu unsur kebersamaan kita yang perlu ditularkan. Ustaz, di internet ditonton oleh saudara kita dari Sabang sampai Papua yang ada bekerja di luar negeri. Mereka akan men-share video ini karena mereka nonton melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pemimpin itu mengerti bagaimana gejolak-gejolak riak yang ada di masyarakat, maka sesungguhnya dia tidak hanya memikirkan bagaimana makanan, tubuh, fisik, tapi jauh lebih daripada itu. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya menyatakan, bangunlah. Saya tersinggung. Tapi jiwanya yang penting sehat. Jiwa itu yang membangunnya siapa? Agama. Membangun jalan, membangun jembatan, infrastruktur, penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah semangat keberagamaan sekaligus keberagaman itu diperlihatkan kepada umat. Malam ini kita bisa merasakan itu semua. Mudah-mudahan yang menggagas, yang membangun, yang membina selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah subhanahu ta'ala. Ini Masjid Agung Al-Aqsa ini kalau diadakan survei, wajahnya kelihatannya lebih banyak anak muda dan yang tua. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu yang tua ini kelihatannya minoritas. Ada beberapa yang tua, tapi sesungguhnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Kelihatannya tua, tapi fisiknya sehat luar biasa. Apalagi yang berada di barisan depan ini. Ini boknya dari jam berapa tadi? Masya Allah, tabarakallah. Orang begitu masuk ke dalam masjid, mohon maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkat dengan kepala. Dalam hatinya masuk dari belakang. Jamaah ngumpul semua di sini. Ini apakah Klaten ini negeri yang aman atau kurang aman? aman. Kalau aman kenapa pengawalnya sampai dua lapis? Abang-abang dari Kokam kenapa mesti menjaga Abdul Somad? Ini negeri yang aman, adam, ayam, tentram, tenang, senang. Betul. Ini dikawal kenapa? Karena orang kalau sudah jatuh cinta, dia tuli dan buta. Kalau tidak dikawal, ini Ustaz Abdul Somad akan dikejar oleh mak-mak garis keras. Saya jelaskan begini karena tausiah ini kan direkam. Ini fotonya seliweran kemana-mana. Nanti dikomen orang ke bawah, jangan investasi ke Klaten, tidak aman. Sangat aman guys. Beragamanya tenang, investasinya tenang. Orang Klaten ini orangnya kaya raya. Tahu dari mana? Ustaz sampai sini kan malam. Enggak ngelihat bagaimana masyarakatnya. Lihat saja masjidnya. Kalau orang membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan rumahnya. Tapi kalau rumah Allah dibuat terhina seperti kandang burung yang tak selesai. Melihat ke atas menetes air mata. Kenapa? Atapnya copot. Bocor. Tapi melihat masjid ini, kita merasakan Masya Allah, Tabarakallah. Ayatlah ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lalu dilanjut ayat kursi. Bagi yang kerasukan setan, muliakan Allah. Ada Ustaz Faizan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang makmurkan masjid Allah. Siapa mereka? Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Begitulah kaligrafi. Saya bacakan, mana tahu nanti bapak bawa anaknya kemari sholat, anaknya nanya, mama, mama, mama, itaannya apa? Itu ayat Quran. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini masjid adalah gabungan tentang sikap kita menerima peradaban yang belum ada pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba baca sejarah Nabi. Batang korma jadi tiangnya. Lantainya pasir. Mana dalilnya Masjid Nabawi itu lantainya pasir? Satu, waktu Nabi sholat, selesai sholat, kening Nabi ada bekas lumpur karena malam itu hujan basah. Lumpur, gak ada semen, apalagi karpet. Dalil kedua, ketika Nabi sedang sholat, Nabi melepas sendalnya. Itu menunjukkan mereka waktu sholat pakai sandal. Ini hadis bukan untuk diamalkan. Nabi melepas sendal dan sahabat yang ada di belakang semuanya melepas sendal. Setelah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi melihat di belakang semua pada ngelepas sendal. Nabi tanya, kenapa lepas sendal? Kau lepas sendal? Tidak. Kata Nabi, aku lepas sendal karena tadi malaikat Jibril datang ngasih tahu. Di sendalmu ada najis, maka aku lepas. Kalian kenapa lepas? Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat Nabi itu kalau ngikut Nabi enggak nanya-nanya. Coba bayangkan kalau ada kita waktu itu. Pasti nanya, tuh kok dilepas? Mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami ikut. Ati' Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, dindingnya labin tanah liat yang dijemur kering. Lalu kemudian tidak ada mimbarnya. Sampai akhirnya datang seorang perempuan punya seorang hamba sahaya, khasyab, tukang kayu. Bagaimana kalau kami buatkan mimbar ya Rasulullah? Lalu kemudian dibuatkanlah mimbar tiga tangga. Di loro telu. Nabi naik ke atas untuk menyampaikan khutbah Jumatnya. Sangat sederhana, tidak ada kubahnya. Kubah ini datangnya dari mana? kubah datang dari peradaban Kaisar Bizanti. Nama kerajaannya Bizantium, itu yang disebut dengan Romawi. Mereka membuat batu yang melengkung, disusun batu melengkung. Tujuannya untuk apa? Kalau ada batu melengkung, maka tidak ada yang di tengah. Ke Islam sampai ke negeri Bizantium, maka mereka melihat ini baik, maka dibawalah kubah dalam masjid, lalu kemudian mencari ciri khas umat Islam dimanapun berada, akhirnya pakai. Kenapa masjid pakai kubah? Karena kalau ada kubah, tidak ada tiang di tengah, dan sob tidak putus. Tak amat sangat bisa menerima peradaban dari manapun datang. Masalah ritual agama, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau untuk peradaban, kubah, tidak ada Nabi mengatakan, ya ayuhallazina amanu, buatlah kubah. Kalau dipakai kaedah, kalau tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Kubah ini, karena ini baik. Kenapa baik? Karena di tengahnya tidak ada tiang sehingga sob tidak putus. Dan saya senang tausiah di Masjid Agung ini karena enggak ada tiang di tengah, saya bisa langsung ketemu jamaah. Kalau tiangnya terlalu banyak, itu ayatnya enggak sampai ke telinga jamaah karena nyangkut di tiang-tiang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mihrab tempat imam, karena di depan itu rata saja, imam tidak ada tempatnya. Lalu kemudian ketika renovasi Masjid Nabawi, diundanglah seorang arsitek dari negeri Syam. Orang barat menyebutnya Damaskus, orang Islam menyebutnya Dimasyak. Lalu mereka membuat mihrab efektif sehingga imam bisa berada di tengah, pinggirnya bisa untuk nerima tamu, sebelahnya bisa untuk peralatan sound system dan sebagainya. Ini semua bukti bahwa Islam bisa menerima peradaban apapun, walaupun bukan datang dari peradaban Islam. Muazzinnya di mana? Bilal zaman dulu naik ke atas rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian ketika Islam sampai ke Afrika Utara, tepatnya di pantai laut Mediterania, nama kotanya Alexandria, mereka menemukan tempat tinggi, tempat api di tepi laut, namanya Manara. Manara, nar, tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Apinya dibuang, orangnya naik ke atas. Itulah cikal bakal menara. Zaman dulu orangnya naik ke atas karena makin tinggi suaranya, makin melengking, makin banyak orang yang mendengar untuk sholat berjamaah. Sekarang orangnya di bawah, suaranya naik. Peradaban Islam menerima peradaban dari Bizantium, menerima peradaban dari Afrika Utara Alexandria, menerima peradaban dari barat, karena Islam agama yang terbuka, inklusif, bukan eksklusif, selama bukan dalam masalah ritual ibadah. Kalau orang memahami ini dengan baik, dia bisa hidup bertetangga, berkawan, berkantor, bersahabat, karena dia bisa membedakan kapan kita mesti menerima, kapan kita mesti bersikap sebagaimana dicontohkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tabarakallah. Lalu bagaimana dengan kita yang berada sesama muslim di dalam satu masjid? Ustaz Somad, ini Masjid Agung Klaten ini, imam subuhnya ada yang pakai kunut, ada yang enggak pakai kunut. Masya Allah, ini mazhab Klaten. Tempat saya dulu masih ada orang kelahi gara-gara kunut. Yang satu mengatakan mesti pakai kunut, yang satu mengatakan enggak pakai kunut, sampai kelahi. Alhamdulillah sekarang sudah enggak kelahi lagi. Kenapa? Karena enggak sholat. Klaten, di Masjid Al-Aqsa, Masjid Agung. Kalau tingkat provinsi, Masjid Raya. Kalau tingkat kabupaten, kota, Masjid Agung. Maka ditertibkan sedemikian rupa. Perlu orang belajar. Karena masjid ini terdiri dari tiga. Yang pertama, idaroh. ketua, sekretaris, bendahara, seksi ini, urus ini, urus ini, tertib rapi. Yang kedua adalah imarah, bagaimana imamnya, pengajiannya, kitab yang dibaca apa? Riyadus Salihin. Yang menulisnya siapa? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Meninggalnya kapan? 676 Hijrah. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tafsirnya yang dipakai apa? Tafsir ayat-ayat ahkam. Ustaz kok tahu dari mana? Saya kan ngelihat apa yang dibaca di masjid. Sehingga umat ini tercerdaskan. Tidak hanya sekedar ceramah-ceramah, enggak pakai kitab. Baca Riyadus Salihin. Apa? Pengurus masjid dimanapun berada, imarah, imamnya, khatibnya. Imam di sini hafal Quran, Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Satunya, qori kita tadi, suaranya. Kadang-kadang kenapa masjid itu kurang bersemangat? Lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah, Rabbil Alam. Orang ini kan mau sholat, minta panjang umur. Dia keluar dari masjid, dia yang ragu, ini sholat selesai apa enggak? Maka pengangkatan imamnya, muazzinnya, Bilalnya. Oh, itu kiai kami yang khotib. Oh, itu ustadz kami. Dia merasa ada keterwakilan, sehingga ada rasa memiliki. Itu masjid kami, itu masjid saya. Emang kamu yang bangun? Uang Pemda, saya bayar pajak. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Dan ada bonusnya lagi, saya baca tadi, tempat akad nikah lagi. Rupanya salah baca, akad nikah bagi. Ini dalilnya dari mana? A'linu hadzan nikah. Kalau nikah kata Nabi jangan diam-diam. A'linu, buat iklannya besar-besaran. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Karena zaman dulu untuk memberitahu bahwa ini walimah, bahwa ada yang nikah, pukul gendang. Lagunya, ya kalau bisa lagu yang baik. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Jangan ketika orang nikah lagunya Bila Israel. Ini hari bahagia dia. Dua mempelai nangis terus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Ini masjid. Orang yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya sudah memakai jabatannya untuk bangun masjid. Karena nanti kalau ditanya Allah di hadapan Allah, hai kamu yang sudah kutitipkan amanah, kekuasaan, jabatan, sudah kau pakai untuk bangun masjid? Sudah. Kita yang tak punya jabatan, kekuasaan, apa yang bisa kita pakai? Kita diberikan Allah harta. Bisa satu sak, dua, tiga sak semen. Masjidnya sudah selesai, Pak Ustaz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang ikut mensupport dakwah. Kita bukan penghafal Quran, kita bukan kiai dan ulama, tapi kalau kita ikut support, maka kita mendapatkan amal jariahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau saya tausiah, itu ada yang bawa sorban, yang bawa kotak. Ternyata di Masjid Agung ini enggak. Kenapa? Mereka langsung transfer banking. Luar biasa. Enggak ada yang pakai kotak, anak-anak muda. Masya Allah, rakallah. Atau kotaknya lagi dibuat? Kotak itu biasanya ditulis kotak infak. Adapun yang nulis kotak wakaf, rasanya kurang tepat. Karena wakaf itu kan rukunnya empat. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan kabul. Kan gak mungkin dia ijab kabul dengan kotak. Eh kotak, aku wakafkan, kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Kalau dibuat kotak sodakoh, rasanya kurang tepat juga. Karena toh sodakoh ini umum. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap tulang-tulang sendi ini sodakoh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sodakoh. Jadi yang tepat itu adalah infak. Karena kalau ditulis kotak sedekah, nanti kotaknya lewat. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Kotaknya lewat, semua senyum aja. Yang paling tepat kotak infak. Bayangkan kalau per kepala di antara kita ini menginfakkannya untuk jalan Allah. Oh, jangan-jangan uang ini dibawa Ustaz Somad untuk pembangunan pesantren dia di kampung. Tidak. Abdul Somad belum pernah ceramah begitu. Ceramah di satu kota, uangnya dibawa pulang ke Riau untuk bangun pesantren. Tidak. Abdul Somad kalau penggalangan dana itu kembali untuk masjid masing-masing. Kami tahu Pak Ustaz, aku tak perlu menjelaskan diriku kepada lovers. Aku juga tidak perlu menjelaskan kepada haters. Lalu tujuannya untuk apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita berikan, saya waktu ngelihat orang Mesir sedekah dengan mata kepala saya sendiri, karung-karung beras itu dibawa. Disitulah saya melihat mereka melepas cincin, gelang masuk. Saya yakin di Klaten pun begitu. Kalau enggak percaya, coba kita tes. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tadi malam datang orang menemui Ustaz Salim Afillah, melepas jam tangannya. Saya tanya, ini harganya berapa? 700 juta harga jam tangan. Bayangkan kalau kita punya jam tangan 700 juta, lupa ketinggalan di toilet masjid. Apa enggak lain itu takbiratul ihramnya? Jam tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan orang-orang yang ninggal itu kalau ditanya, jenazah-jenazah, mayat-mayat, apakah kamu mau hidup lagi? Yang menjawab. Jenazah itu menjawab. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri kami hidup walaupun semenit, tidak bisa semenit, setengah menit, enggak bisa seperempat menit. Kalau aku kasih kau hidup seperempat menit, kau mau apa? Fa as-saddaqa, kami mau bersolawat. Sholawat bagus, sholat bagus. Tapi ayat ini bercerita tentang fa'as-sadaqah. Mereka ingin bersodaqah. Itulah mereka yang sudah mati, dimakan cacing tanah, di alam kubur, di alam barzah. Mereka ingin bersodaqah. Wa'akum minas-salihin. Aku ingin jadi wong api. InsyaAllah, iki podo kapeh, api kapeh insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang yang dicari pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi pada akhirnya dimakan busuk, dipakai lapuk. Uang yang diberikan beras, satu hari makan 3 kali, makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam, 2 on setengah. Tadi ini tausiah saya yang ketiga. Subuh tadi, siang tadi, teras dakwah, ini malam. Saya nyangka suara saya sudah habis. Begitu sampai ke Masjid Agung, langsung suara saya keluar lagi. Dikasih minum wedang rondo apa? Oh, wedang ronde. Wedang ronde. Wedang ronde. Rasanya, Masya Allah. Siapa yang mau menikmati wedang ronde, datanglah ke Klaten. Rasanya Pak Ustadz susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata selalu berdusta untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum selesai wedang ronde, sudah dikasih lagi selat Klaten. Masya Allah, tabarakallah. Yang itu belum saya ceri, belum? Enggak tadi. Saya bilang, saya udah kenyang. Maksud Ustaz apa? Dibungkus aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita tersenyum, tapi ada satu keluarga, satu jamaah, kita pun ikut bersedih. Kita mendapatkan berita atas wafatnya Romo Kiai Haji Dian Nafi wa Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama untuk almarhum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Semoga Allah berikan beliau di tempat yang layak bersama para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, orang-orang soleh, insyaallah. Amin ya rabbal. Saya enggak setuju membacakan Al-Fatihah, Pak Ustaz. Saya enggak maksa. Kalau mau bacakan Al-Fatihah, pembacaan Al-Fatihah dianggap khilafiyah. Tapi ada yang kita tidak khilafiyah. Apa itu? Doa. Tentang doa enggak ada ikhtilaf sama sekali. Allahumma ighfirlahu warhamhu. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamu lewat makaman, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustaqirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Loh, panjang doanya Pak Ustaz. Iya, selama ini kami baca yang pendek. Itu edisi minimalis. Namanya assalamualaikum ya ahlal kubur. Masih lumayan daripada enggak baca sama sekali. Saudara-saudaraku yang punya kelebihan uang, bagus, buatkan baleho. Doa ziarah kubur, tempel di samping kubur. Tulis, coblos nomor. Daripada kertas itu dibuang, enggak menandung makna dakwah sama sekali. Sehingga ketika orang lewat, dia ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustaqirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Apakah mereka menjawab salam kita Pak Ustaz? Ini masalah ghaibiyat. Kita hanya mendengar, maka disebut sam'iyat. Tapi beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Itu beda kita dengan Nabi. Kita hanya dengar Nabi Muhammad linuriyahu, melihat. Tak hanya mendengar, Nabi sudah melihat. Itu pun kita mendengar hadisnya, tidak mendengar suaranya. Makanya Nabi ketika lewat di suatu makam, dia mendengar suara mereka diazab. Dia ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah dua. Dia tusukkan ke makam, sahabat bertanya, lima fa'al tahada ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani. Mereka dikubur ini dua orang kena azab. Yang satu kena azab lam yastabri. Dalam riwayat lain, lam yastamzih. Enggak cebok. Makin hebat hotel, semakin banyak bintangnya, semakin enggak ada keran air. Kebawa botol, ambil gelas untuk cebok. Lalu kemudian yang satu lagi kenapa? Yamsi bin Namimah. Ngomong, bicara aib orang lain. Anak syanu, istri satu, suami syanu, satu. Nalpot rusak. Mereka kena azab. Lalu kenapa engkau tusukkan pelepah kurma ini ya Rasulullah? Karena setiap tanam-tanaman ini bertasbih. La'allallaha an yukhafifa azabahuma malam yai basah. Selama pelepah kurma ini basah, maka tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Apa kata Imam An-Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin? Dia mensyarah kitab Sahih Muslim, judulnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja nyampe, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu pendapat Imam Nawawi. Mau terima alhamdulillah, enggak terima saya enggak maksa. Saya orangnya hanya menjelaskan manhajuna manhajul bayan. Wah, ada jamaah saya tetap ngotot, menurut saya enggak sampai Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa, tak nama lengkap nanti saya kirim kalau ninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, berlapang dada menerima perbedaan. imamnya sama, kiblatnya sama, Allahnya sama. Qul huwallahu ahad. Imamnya sama menghadap. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabinya sama. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tapi ketika kita sholat, dari awal sudah ada gesekan, gesekan, gesekan. Dari mulai meluruskan shaf. Tawus sufuf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf, luruskan shaf. Sebagian memahami meluruskan shaf itu cukup lurus. Sebagian memahaminya mesti kakinya. Qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rap dengan bahu. Kalau bahu dengan bahu bagi saya tidak masalah, karena ada alasnya. Tapi bagi sebagian orang kaki kadang dia agak sensitif. Begitu kena kakinya dia geser. Saya termasuk yang kurang sensitif. Makanya kalau ada yang nyentuh kaki saya biarin aja. Asal jangan dia gerak-gerakkan dikit. Kalau enggak saya agak geli dikit, agak saya tarik. Jadi maksud saya kalau kita meyakini bahwa cukup rapat, iya. Kalau kita senggol sekali kaki teman kita itu dia diam, sudah. Tapi kalau kita senggol sekali dia geser, jangan kita senggol lagi. Khawatirnya dia baru tobat dan itu sholat dia yang pertama. Begitu kita senggol kedua kali, premannya kumat, dia injak kaki kita. Akhirnya pertama kakinya lama-lama keluar. Kalau kelahi dalam masjid, yang ketawa orang di luar masjid. Apa kata mereka? Untung kita enggak ke masjid. Dari awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli. Adik-adik dari santri Pondok Pesantren Al-Fatih sama remaja Masjid Agung Al-Aqsa Rismala, silakan teriring solawat oleh Ustadz Abdul Somad. Silakan menjalankan tugas masing-masing. Kotak infak Bapak Ibu, berikan kotak infak untuk masjid kami yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi kebaikan Bapak Ibu. Ya Ustaz ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bukannya enggak setuju adik-adik bawa kreseknya dari ojo gowo akeh-akeh. Bang Patimura bawa golok. Tapi kalau di sini Masya Allah tabarakallah, dari tatapan cahaya matanya kelihatan. Amin. Jangan lupa adik-adik naik ke atas ini. Ini banyak ikan-ikan paus, ikan hiu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memasukkan uangnya ke dalam kantong-kantong kuning itu, apa kata malaikat mendoakannya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah ganti ya Allah. Mana dengan yang pura-pura khusyuk dengar ceramah? Gak seakan-akan tidak ada itu kantong lewat. Allah Maha Adil, Allah malaikat. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang gak mau sedekah, nasakanlah dia ya Allah. Hadisnya sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Malaikat mendoakan. Saya enggak percaya Pak Ustaz, tuh teman saya enggak sholat, enggak puasa, enggak sedekah. Rumahnya besar, megah, mewah, uangnya banyak. Uangnya banyak, tapi bukan jadi rahmat, malah jadi azab. Kita berharap rezeki kita ini barokah semuanya insya Allah. Amin. Anak bisa sekolah, S1, S2, S3, S cendol, S teler. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak menjadi penghafal Quran, mujahid, fisabilillah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa janji Allah? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti akan bernaung di bawah sedekahnya. Malam ini kita adem ayam bernaung bawah kubah yang masya Allah tabarakallah. Tapi sampai masanya nanti kubah tercabut, gunung-gunung terangkat. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Watakunul jibalu kal'ihnil mafush. Ambil bulu kambing, takkan di telapak tangan, hembus dengan nafas yang paling kuat. Itulah mau fush. Jadi kalau ada orang Laten ini yang angku, yang sombong, ambil bulu kambing, mau fush. Semua akan seperti bulu kambing dihembus angin. Yang kekal abadi mana? Orang akan bernaung di padang mahsyar. Tidak ada pohon kayu, tidak ada gunung, tidak ada kubah, karena semua sudah terbang. Dia akan bernaung di bawah sedekah, bukan sedekah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Somad kalau ada kresek kotak lewat itu Ustaz bersolawat? Karena pengalaman saya. Tadi waktu di awal tausiah jantung saya ini normal. Begitu dia udah mulai mendekat, di awal-awal dia normal. Begitu udah dekat-dekat, lawat itu untuk menenangkan hati dan jiwa kita insyaallah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita ini yang selamat. Bahkan Nabi Musa pun kalau hidup dia ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, pasti dia akan ikut menjadi umatku. Kita dilahirkan di akhir zaman, umur kita paling pendek, badan kita paling kecil, amal kita paling sedikit, tapi kita mendapatkan keutamaan karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti adalah aksaruhum salatan, orang yang paling banyak salawatnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang bersalawat itu suaranya keras. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang salawatnya enggak bunyi. Enggak usah kita paksa. Ada orang salawatnya pakai lantunan suara. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Bebas, yang mau berselawat dengan suara kuat silakan, yang mau bersuara dalam hati silakan, yang mau pakai lantunan irama silakan. Yang salah adalah saudara kita sedang menikmati selawat tenang-tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu selawat atau mau ngajak kelahi? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat. Nabi malaikat-malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Sallu alaihi. Berselawatlah kepadanya. Berselawatlah kepadanya. Apa makna selawat Allah? Selawat malaikat. Selawat orang beriman. Selawat orang beriman jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ali sayyidina Muhammad. Selawat malaikat. Malaikat memintakan rahmat dan ridha dari Allah un Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah. Apa makna selawat Allah? Rahmati sabaq ghadabi. Rahmat Allah senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Gitu penjelasan para ulama. Sampai-sampai sallallahu alaihi, Allah berselawat kepadanya. Ustaz Somad, bagaimana merasa selawat itu bisa hudur? Tak kenal maka tak sayang. Sayang tak. Maka di bulan kelahiran sallallahu alaihi wasallam, beli buku. Tidak jumpa dengan dia. Supaya nanti kalau tak mati meninggal dunia, anak kita buka-buka lemari, dia buka. Menetes air matanya. Melihat buku kenang-kenangan dibeli bapaknya. Ternyata ayahku pernah membeli buku ini, masih bersampul plastik belum dibuka. Apa judulnya? Sejarah Nabi yang paling tua, Sirah Ibnu Ishaq. Dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Hisham. Dilanjutkan oleh, maka datanglah tarikh Imam At-Tabari. Datang lagi Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Ismail Ibnu Katsir yang nulis tafsir Al-Quranil Azim. Teren ditulis Haikal Hayatu Muhammad. Lalu kemudian juara satu lomba menulis sejarah Nabi. Pesertanya 150 orang seluruh dunia. Yang juara satu bukan orang Mesir. Yang juara satu bukan orang Saudi Arabia. Yang juara satu bukan orang Makkah dan Madinah. Yang juara satu adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakri dari ya. Beli bukunya bagus di bulan kelahiran Nabi Muhammad alaihi wasallam. Diadakan musabaqah menulis sejarah Nabi oleh Muktamar Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah. Peserta 150, juara satu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Jadi anak-anak kita mesti dikenalkan, di India itu banyak para ulama. Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana, ulama-ulama besar. Mereka berasal dari mana? Dari Darul Ulum Deoband, dari Imam Abul Hasan An-Nadawi Nadwatul Ulama. Mereka masih menjaga sanad-sanad hadis walaupun mereka minoritas di India, tapi mereka tetap istiqomah. Kekuatan ini sampai negeri kita. Kita mayoritas besar menjadi kebanggaan, insyaallah bangga banyaknya kita nanti di padang mahsyar insyaallah. Anak-anak cucu kita pencinta Allah alaihi. Nabinya kan satu Pak Ustaz. Betul. Kenapa kita bisa macam-macam dalam ibadah sholat? Ya hadisnya banyak. Allahu Akbar. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa ana minal. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi nanya, siapa yang membaca doa itu tadi? Aku tidak pernah mengajarkan doa itu, kata Nabi. Sahabat yang belakang angkat tangan, ana, saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, futihat abwabus sama, langit terbuka. Terbuka pintu-pintu langit dan malaikat berlomba ingin mencatat doa yang kau baca. Hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar anak radhiyallahu anhuma. Maka kata beliau, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Nabi membenarkan ucapan sahabat itu. Alhamdulillah, tapi bagi orang yang baru belajar, yang saat Allahu Akbar kabira. Yang sebelah pula ingin menunjukkan iftitahnya, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang tengah preman baru saja. Dua-duanya. Padahal doa iftitah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dia adalah sunnah. Ta'awan fima tafakna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Wa nata'adhar fima ikhtalafna. Ketika ada satu yang kita sepakati, kita amalkan. Iftitahnya berbeda, takbiratul ihramnya berbeda, melafazkan niatnya berbeda, tapi substansi makna sholatnya sama. Kenapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya kita tidak ada khilaf. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Allahu akbar. Ragu dalam imam apa jadi makmum ya? Sholat qadha apa sholat ada ya? Jamak qasar apa jamak takdim, jamak takhir ya? Bagi orang yang tidak ada ragu-ragu dalam hatinya, Allahu Akbar. Tapi Abdul Somad dalam kepalanya berkecamuk antara jadwal besok di mana. Maka saya menguatkan hati saya. Sholat kamu ini sholat apa? Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa menjadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Orang yang hatinya kuat, punjam niat di dalam. Allahu Akbar. Saya tidak pernah mempermasalahkan. Kenapa? Karena niat, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Asbah wa Nazair, mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu adalah kalbu, bukan kalbu. Niat adalah hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Maka kalau hati. Tapi Pak Ustaz, kenapa kalau Ustaz Somad yang jadi imam takbirnya panjang? Allahu Akbar. Karena saya memasang niat dalam takbiratul ihram. Saya sholat maghrib 3 rakaat jadi imam. Ada, saya masangnya dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi imam saya Pak Ustaz takbirnya pendek. Allahu Akbar. Dia berniatnya sebelum takbiratul ihram. Yang berniat dalam takbiratul ihram mazhab Syafi'i. Yang berniat sebelum takbiratul ihram mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab. Cuman dua itu Pak Ustaz. Iya. Sebelum atau di dalam setelah takbiratul ihram. Itu enggak ada. Allahu Akbar. Duhurailah. Tak bisa. Karena sholat itu adalah akwalun ucapan, wa af'alun perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dimulai dari takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Allahu Akbar. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, bismillah saya jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika saya sampai di Maroko, 2 tahun saya di Maroko, dari tahun 2004 sampai 2006. Enggak pakai bismillah sama sekali. Allah. Dan tangannya lepas ke bawah. Mazhab Maliki Maroko. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Maliki Yaumiddin. Kiraat Hafs an Asim. Mereka baca kiraat Warsh. Saya gak pernah sekalipun saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kenapa Ustaz gak buat begitu? Saya takut menimbulkan nanti makmumnya bisik. Siapa ini? Sesat. Saya tetap pakai yang lazim dipakai sejak zaman dulu. Tapi kalau di Masjid Al-Aqsa, Klaten, memang sudah tahu. Oh, ini Imam Sir, ini Imam Jahar, ini pakai. Maka ketika kita sudah paham, sudah mengerti, kita tidak lagi mempermasalahkan. Karena ada masalah yang lebih besar. Masalah lebih besar adalah, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu penta agama? Penta agama bukan orang yang ngejek agama. Orang mengejek agama itu bisa murtad. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Alhamdulillah. Hanya 1000 sehari, Bu. 1000 sehari. ibu sudah menyelamatkan agama. Kalau 1000 sehari, sebulan berarti berapa? 25.000, 1000, 25.000 transfer ke Paskas, pasukan amal soleh, program yang dibuat oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Satu Indonesia mendapatkan rahmat, pondok-pondok pesantren yang selama ini kesulitan makanan santri bisa terbantu, yatim, fakir, miskin, du'afa. Kami gak punya rekening bank untuk transfer, Pak Ustadz. Kak akan datang mengetuk pintu, assalamualaikum, melihat wajah infak beras. Zaman sekarang kalau ada orang mengatakan ini zaman sulit, zaman fitnah, zaman salah, yang salah kamu kali. Zaman dulu orang zaman baik. Kenapa saya hidup di zaman sekarang, Pak Ustaz? Banyak masalah. Kenapa saya enggak hidup di zaman Nabi? Orang seperti kamu yang banyak ngeluh ini, saya hidup di zaman Nabi belum tentu ikut Nabi, mungkin ikut Abu Jahal. Artinya kata orang zaman sekarang zaman tidak baik. Anak-anak muda di Klaten baik-baik semua, betul? Anak muda yang mestinya pacaran, ini malam apa nih? Ahad malam minggu, sore tadi laki-laki sudah. Ya, nanti malam kita jalan ya. Enggak, nanti malam ada kajian dengan. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran segera menikah. Lama deh, ya udah 5 tahun Pak Ustadz. Pacaran 5 tahun gak nikah itu sama seperti iklan makanan. Kalau dijilat gak dimakan. Saya gak mau sebut nama makanannya, takut gratis. Yang rugi itu kamu, anak mual kamu, yang muntah kamu. Kamu anakku, kamu adikku, kamu bahagia, jaga kehormatanmu. Kehormatan perempuan adalah jaga harkat martabat. Martabat bukan martabak. Di hari yang sakral paling mulia, ayahmu begitu bangga bertanya, hai calon mantuku, ya babe, mantuna. Jawab iya aja atau iya banget ya. Mestinya hari itu hari bersejarah, tapi karena married by accident, maka hari itu bapak marah, darah tingginya kumat, hampir stroke, aku nikahkan engkau. Tapi itu tidak ada di Klaten. Di Klaten ini orangnya baik-baik semua. Ojo leren dadi wong api. Mana-mana Ustaz Abdul Somad tausiahnya 600 ml 10 menit. Apalagi ada tulisan di sana disconnected. Biarlah jam disconnect, yang penting hatiku dan hatimu tetap anahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir dijaga Allah dari perbuatan maksiat dan dosa. Pemimpin kita di Klaten adil dan amanah. Rakyatnya makmur, aman, sentosa. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan soleh dan solehah. Negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah.